Kemudian kata Ibnu yushriku billahi syai'an dakhala al-jannah. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Ya. Inilah cuma sekalian sebuah hadis yang menjelaskan kepada kita bahaya dosa kesyirikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mati dalam keadaan berdoa kepada tandingan bagi Allah. Apa yang dimaksud berdoa di sini? Ulama menjelaskan doa itu ada dua macam. Doa ul ibadah dan doa ul masalah. Apa artinya doa ibadah? Semua amal ibadah yang kita kerjakan. Apakah itu sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain. Maka itu semua hakikatnya adalah doa. Doa ibadah. Kenapa disebut doa? Karena hakikatnya ketika kita beribadah, kita harapkan dengan itu rahmat Allah dan ampunannya, sehingga kita masuk surga dan selamat dari api neraka. Yang kedua disebut doa ul mas'alah. Doa berupa permintaan, permohonan, yaitu ada sesuatu yang kita minta. Inilah yang dipahami oleh kebanyakan orang. Doa itu artinya meminta sesuatu. Padahal kalau kita dapatkan lafaz doa di dalam Al-Quran dan Sunnah, bisa bermakna kedua-duanya, doa ibadah maupun doa ul mas'alah. Maka dalam hadis ini bermakna kedua-duanya. Ya. Dan dalam penetapan status kesyirikan orang yang berdoa kepada selain Allah, maka ada perbedaan. Kalau dalam doa ibadah, orang yang mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah, dia langsung terjerumus di dalam kesyirikan. Seperti misalkan, kalau ada orang yang sholat dengan niat untuk menyembah kepada selain Allah, demikian pula puasa, zakat, haji, dan semua amal ibadah, kalau dia berniat untuk mempersembahkannya kepada selain Allah, maka otomatis dihukumi syirik. Adapun doa berupa permintaan, maka dihukumi syirik apabila makhluk yang dimintai tersebut tidak terpenuhi padanya satu dari tiga syarat. Yang pertama, dia masih hidup. Meminta kepada orang mati adalah kesyirikan. Yang kedua, dia hadir. Hadir dalam artian kita bisa berkomunikasi dengannya. Kalau kita berkomunikasi dengannya dalam keadaan dia tidak hadir dan kita tidak melihatnya, kemudian kita berdoa kepadanya, bermohon kepadanya seperti kita memohon kepada Allah, maka itu adalah kesyirikan. Jadi saya katakan, dia mahu mendengar apa yang kita sampaikan, layaknya Allah Azza wa Jalla. Kemudian syarat yang ketiga, ini yang terpenting. Apabila yang kita mintai tersebut masih dalam batas kemampuan manusia untuk mengabulkan, maka itu tidak syirik. Tapi kalau kita minta kepada makhluk sesuatu yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah, maka itu adalah permintaan yang syirik. Jadi kalau seorang mengatakan kepada orang lain, tolong ambilkan air, tentu itu bukan permintaan yang syirik, karena itu masih dalam batas kemampuannya, bukan sesuatu yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah. Tapi kalau seorang datang kepada seorang yang dianggap sebagai kiai misalkan atau ustaz, padahal sebenarnya itu, untuk apa dia datang ke sana? Minta dikaruniakan seorang anak, padahal yang bisa mengabulkan itu hanya Allah, maka permintaannya itu adalah kesyirikan. Demikian pula dia datang di satu kuburan yang mungkin dia anggap keramat, dan tidak ada kuburan keramat dalam Islam. Kuburan semuanya, kuburan kaum muslimin harus dimuliakan, dihormati, tapi jangan melampaui batas. Kalau seandainya seorang meyakini ada kuburan keramat, lalu dia datang memohon, meminta kepada penghuni kubur tersebut sesuatu yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah, maka dia telah terjerumus di dalam kesyirikan. Jadi makna berdoa di sini mencakup semua makna ibadah. Barang siapa beribadah kepada selain Allah dan dia mati dalam keadaan seperti itu, dia belum tobat kepada Allah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan dia pasti masuk neraka karena dia melakukan dosa kesyirikan. Jemaah sekalian, Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah menyebutkan dalam hadis ini ada tiga pelajaran. Tiga pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia itu. Pelajaran yang pertama kata Syekh, at-takhwif min asy-syirk wa al-hath 'ala at-taubah minhu qabla al-maut. Peringatan agar kita takut dari dosa syirik dan motivasi bagi kita agar bertobat dari dosa tersebut sebelum mati. Subhanallah, dalam hadis yang mulia ini terkandung peringatan keras bagi kita akan bahayanya dosa syirik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan orang yang berbuat syirik sampai mati enggak tobat pasti masuk neraka. Dan semua kebaikan-kebaikannya tidak bermanfaat karena sudah terhapus dengan amalan dosa kesyirikan dan kekufuran. Jadi enggak usah diharap lagi ada timbangan atau ada hisab berapa amal baiknya, berapa amal buruknya. Amal baiknya sudah terhapus semuanya. Allah berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura." Kami hadapi amalan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik itu kelak pada hari kiamat. Kemudian kami jadikan amalan-amalan mereka bagaikan debu-debu yang berterbangan. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Kalau begitu kita harus takut, jemaah sekalian. Dan apabila kita terjerumus dalam kesyirikan, segeralah kita bertobat sebelum mati. Jemaah sekalian, dalam hadis yang mulia ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahaya yang akan menimpa kita kalau melakukan kesyirikan setelah hari kita dibangkitkan. Setelah kita dibangkitkan, yaitu neraka. Tapi sebetulnya sebelum itu masih ada bahaya-bahaya yang lain yang sangat dahsyat, bahkan bisa kita rasakan, akan dirasakan oleh seseorang yang mempersekutukan Allah ketika dia masih dalam kehidupan dunia, yaitu bahaya terbesar dalam hidup ini, su'ul khatimah, mati dalam keadaan su'ul khatimah, akhir kehidupan yang buruk, akhir kehidupan yang jelek. Jemaah sekalian, bagaimana proses kematian orang yang mempersekutukan Allah, orang yang kafir kepada Allah? Rasulullah SAW menyebutkan bagaimana kematiannya. Jadi jangan dulu berbicara tentang azab hari kiamat, azab neraka yang sangat dahsyat, ataupun azab kubur. Ini masih azab di dunia, yaitu su'ul khatimah, mati dalam keadaan tragis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa innal 'abdal kafira." Wa fi riwayat al-Bajar, sesungguhnya seorang hamba yang kafir, hamba yang mempersekutukan Allah, dalam riwayat yang lain hamba berdosa, dan dosa terbesar adalah kesyirikan dan kekufuran. "Idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa ikhbalin min al-akhirah, nazala ilayhi min as-sama'i malaikatun ghilalun shidad." Apabila telah sampai di penghujung hayatnya, akan memasuki pintu gerbang negeri akhirat, akan turun kepadanya malaikat dari langit yang keras lagi kasar. Turun malaikat kepadanya, jemaah sekalian. Dia bisa lihat, kita enggak bisa lihat. Yang mati itu dia bisa lihat, tapi orang lain enggak bisa lihat. Bagaimana bentuk malaikat itu, jemaah sekalian? Kata Nabi SAW, ilal usyidah, keras lagi kasar, sudul wujud. Wajah-wajah mereka hitam, menyeramkan, menakutkan. Ma'humul masuk minan nar, dan mereka membawa kain kafan atau bejana yang berasal dari neraka. Untuk apa mereka bawa itu, jemaah sekalian? Untuk dilakukan. diletakkan nanti ruhnya di situ. Foyer di sana itu mandal kosong. Lalu mereka duduk di dekatnya sejauh matanya memandang. Tsumma yaji'u malakul maut. Kemudian barulah datang malaikat maut. Jadi malaikat maut datang belakangan. Yang datang lebih dulu adalah malaikat yang keras, lagi kasar. Wajah-wajah mereka hitam mengerikan. Hatta yajlis sa'ida ra'si. Malaikat maut duduk di dekat kepalanya. Fayaqul seraya berkata, ayyatuhan nafsul khabithah, ukhruji ila sakhti min Allahi wa badrihi. Wahai jiwa yang jelek, keluarlah kamu menuju kepada kemurkaan dan kemarahan dari Allah. Dibentak dan diberikan peringatan oleh malaikat maut, kamu sudah dinanti oleh kemurkaan dan kemarahan dari Allah. Maka jemaah sekalian, dia pun ketakutan. Dia bisa mendengar, kita gak bisa mendengar. Yang mau mati dia bisa mendengar. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saking takutnya, فَتَفَرَّقَ فِي جَسَدِهِ, ruhnya pun berpencar ke seluruh jasadnya. Berpegang erat, gak mau keluar. Pada akhirnya, malaikat maut mencabutnya dengan keras, lagi kasar. فَيَنْتَزِمُهَا كَمَا يَنْتَزِمُ السَّبُعَ الْكَثِيرَ أَشْحَمْ مِنَ السُّوفِ الْمَبْلُونِ. Malaikat maut menarik ruhnya dengan keras lagi kasar, seperti menarik besi bercabang-cabang yang tajam dari dalam gulungan kulit yang basah. Besi bercabang banyak dan tajam dibungkus dengan kulit yang basah, kemudian ditarik paksa dengan kekuatan yang hebat, kekuatan malaikat maut, sampai terpisah antara besi dengan kulit. Ditarik paksa. Apa yang terjadi pada kulit itu? Tentu dia akan tercabik-cabik. فَتَقْتَعُ مَعَهَا الْقُرُوْ وَالْرَسْ. Maka itu pun yang terjadi pada dia, jemaah sekalian. Terputus-putus urat-uratnya dan persendiannya. Setelah dia keluar, malaikat yang ada di langit dan di bumi melaknat dia, mendoakan kejelekan untuknya. Kemudian kata Nabi SAW, dia keluar dari bumi ini dengan bau yang sangat busuk, bau bangkai yang paling busuk yang pernah ada di muka bumi. Lalu diletakkan oleh para malaikat di dalam kain kafan atau bejana yang sudah mereka siapkan. Kemudian mereka bawa dia naik ke atas untuk berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Ternyata jemaah sekalian, dibawa naik ke atas, mereka minta izin kepada para malaikat yang menjaga langit yang pertama. Namun Allah Azza wa Jalla tidak mengizinkan para malaikat itu untuk membukakan pintu langit. Jadi gak bisa masuk, gak bisa naik untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Tidak seperti orang yang beriman, dia akan dibawa terus oleh para malaikat itu. Tentu malaikat yang baik terus sampai ke langit yang ketujuh menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ruh orang musyrik ini tidak bisa naik, walaupun sekedar naik ke langit yang pertama. Lalu apa yang terjadi setelah itu, jemaah sekalian? Ruhnya dipersatukan lagi dengan jasadnya untuk menerima pertanyaan dua malaikat, Munkar dan Nakir. Tetapi jemaah sekalian, proses dia dikembalikan ke jasadnya itu dengan cara dilempar dari langit. Jadi dilempar dari bawah langit yang pertama sampai masuk ke jasadnya. Itulah yang Allah sebutkan dalam surat Al-Hajj, wa man yushrik billahi faka'annama kharra minas samai fatakhthafuhu thayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahih. Dan barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan oleh angin ke tempat yang jauh. Jadi seperti itulah proses dikembalikan ruhnya ke jasadnya, dilempar dari bawah langit yang pertama. Subhanallah. Maka jemaah sekalian, inilah proses kematian orang yang mempersekutukan Allah, orang yang kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Itu belum azab kuburnya, apalagi azab neraka. Oleh karena itu, hadis yang mulia ini, seperti kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, terdapat peringatan bagi kita untuk takut terhadap kesyirikan dan segera bertobat sebelum kematian datang menjemput. Ya. Kalau kematian sudah datang, maksudnya ajal sudah datang, malaikat maut sudah datang, baru mau bertobat, percuma. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. Tidaklah tobat itu akan diberikan kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan atau perbuatan-perbuatan dosa, lalu ketika kematian telah mendatangi salah seorang dari mereka, barulah dia mengatakan, saya tobat sekarang. Percuma. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughayyir. Sesungguhnya Allah akan menerima tobat seorang hamba sebelum dia sekarat, sebelum kematian datang menjemputnya. Maka jemaah sekalian, hadis yang mulia ini terkandung perintah bagi kita untuk segera bertobat kepada Allah sebelum datang kematian menjemput kita. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua adalah sebuah pelajaran yang sangat penting sekali. Kata Syekh, anna kulla man da'a ma Allah nabiyyan aw waliyyan hayyan aw mayyitan aw hajaran aw syajaran faqad ja'ala niddan lillahi azza wa jalla. Bahwasanya setiap orang yang berdoa kepada selain Allah, apakah seorang nabi, apakah kepada seorang nabi atau kepada seorang wali yang masih hidup atau yang sudah wafat, apakah sebuah batu atau pepohonan, maka dia telah menjadikan makhluk itu sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, apa maksud ucapan syirik? Pertama, orang yang beribadah kepada selain Allah, walaupun dia masih beribadah kepada Allah, maka statusnya adalah musyrik. Jadi tidak ada pengaruhnya dia masih beribadah kepada Allah atau tidak. Orang-orang musyrik jahiliyah dahulu juga sebenarnya jemaah sekalian, umumnya mereka masih beribadah kepada Allah. Bukan hanya itu, mereka pun ketika ditimpa musibah, benar-benar hanya Allah yang mereka sembah. Jadi jangan kita pikir orang-orang musyrik jahiliyah dahulu yang kita dengar betapa dahsyat kesyirikan, kekafiran dan kejahiliahan mereka, sampai-sampai Nabi Muhammad SAW dipilih oleh Allah untuk diutus kepada mereka. Jangan kita pikir mereka itu orang-orang yang tidak mengenal Allah sama sekali atau tidak beribadah kepada Allah sama sekali. Tidak jemaah sekalian, mereka adalah orang-orang yang mengenal Allah, bahkan memuliakan Allah menurut cara mereka. Memuliakan Allah, makanya mereka betul-betul menghormati Ka'bah, memuliakan Ka'bah. Dan bahkan mereka yakin ketika Abraha datang mau menghancurkan Ka'bah, mereka yakin Allah Maha Kuat untuk melindungi Ka'bah. Makanya mereka lari, takut kena azab ketika Allah menimpakan azab kepada tentara Abraha yang mau menghancurkan Ka'bah. Jadi mereka bukan orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah. Bahkan Allah mengabarkan kepada kita, mereka itu ketika ditimpa kesusahan, mereka akan mentauhidkan Allah, kembali mentauhidkan Allah. Mereka lupa dengan semua patung-patung dan berhala-berhala mereka. Sebagaimana firman-Nya, fa idza rakibu fil fulki da'aw Allah mukhlishina lahu ad-din wa lamma najahu ila al-barri idza hum yushrikun. Ketika mereka naik kapal, mereka takut tenggelam, mereka beribadah, berdoa kepada Allah dengan memurnikan ibadah hanya untuk-Nya. Tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke daratan, barulah mereka kembali mempersekutukan Allah. Ya. Jadi jemaah sekalian, ini yang pertama yang perlu kita ingatkan. Gak ada gunanya seseorang beribadah kepada Allah kalau dia masih beribadah kepada selain Allah. Apalagi kalau dia hanya menyembah selain Allah saja. Ya. Bahkan tidak ada gunanya. Kadang-kadang dia beribadah hanya kepada Allah, kadang-kadang dia mempersekutukan Allah. Dia beribadah juga kepada selain Allah. Kemudian yang kedua, yang perlu kita petik pelajaran dari apa yang disebutkan oleh Syekh di sini adalah bahwasanya Allah Azza wa Jalla melarang kita berbuat syirik dengan siapapun tidak ada kecualian. Dengan siapapun tidak ada kecualian. Kata Syekh, apakah seorang nabi ataukah dengan seorang wali, baik yang masih hidup maupun sudah wafat, kalau kita menyembah mereka, tidak ada bedanya dengan orang yang menyembah batu-batuan dan pepohonan. Tidak ada bedanya. Sama, tidak ada bedanya dengan masanya. Orang yang menyembah seorang nabi yang mulia, yaitu Nabi Isa alaihi salam, yang mereka sebut Yesus, tidak ada bedanya dengan orang-orang yang menyembah berhala, batu-batuan, semuanya berstatus kafir di dalam syariat Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak ada bedanya orang menyembah wali, berdoa kepada wali, cari berkah dari kuburan wali, dengan orang yang berdoa dari apa namanya, orang yang berdoa kepada patung-patung atau cari berkah dari patung-patung dan berhala. Tidak ada bedanya. Kenapa tidak ada bedanya ya mas kalian? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis ini, man mata wa huyadu lillahi jiddan dakhalna. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia beribadah atau berdoa kepada tandingan bagi Allah, maka dia masuk neraka. Perhatikan kata tandingan, jiddan, itu dia datang dalam bentuk umum, sehingga maknanya umum. Allah tidak memberikan pengecualian. Tidak pernah ada ayat atau hadis kita dilarang berdoa kepada selain Allah, kemudian ada pengecualian. Kecuali kepada para wali, kecuali kepada para nabi, kecuali kepada para malaikat. Tidak, jelas saja. Maka larangan syirik adalah larangan yang bersifat umum, mencakup siapapun itu. Dengan siapapun Allah dipersekutukan, maka terlarang. Berdoa kepada berhala terlarang, berdoa kepada wali juga terlarang. Dua-duanya syirik, status pelakunya sama, tidak ada bedanya. Apakah itu maknanya kita samakan berhala dengan wali? Tidak. Tapi orang yang melakukannya sama. Dua-duanya sama, tidak ada bedanya. Orang yang berdoa kepada Yesus dan berdoa kepada patung-patung berhala, setan, sama, tidak ada bedanya. Berdoa kepada malaikat, berdoa kepada setan, dua-duanya sama, tidak ada bedanya. Karena Allah melarang segala macam bentuk kesyirikan dengan siapapun itu. Ya. Pelajaran yang ketiga kata Syekh, anna syirka la yufar illa bin taubah. Bahwasanya dosa syirik itu tidak akan diampuni kecuali dengan taubat. Kalau enggak taubat, enggak akan diampuni. Karena jemaah sekalian, ada dosa-dosa lain bisa diampuni, bisa terhapuskan walaupun tidak taubat. Contohnya apa? Dosa-dosa kecil akan Allah ampuni dengan ibadah kepada Allah, melakukan satu amal ibadah dan meninggalkan dosa besar. Sebagaimana Allah berfirman, in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar, maka dosa-dosa kecil kalian akan kami ampuni, kata Allah, dan kami akan masukkan kalian ke dalam surga. Ini namanya anugerah dari Allah. Jadi kita melakukan dosa-dosa kecil, kita enggak taubat pun, asal kita jauhi dosa-dosa besar, Allah ampuni dosa kita. Apalagi kalau kita tambah dengan sholat, puasa, dan ibadah-ibadah lain. Dalam hadis riwayat Muslim, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams wal jum'atu ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jutiba bil kabair. Salat yang lima waktu, salat Jumat sampai Jumat berikutnya, puasa Ramadan sampai Ramadan berikutnya, semua amal ibadah itu adalah penghapus-penghapus dosa yang dilakukan seorang hamba di antara waktu-waktu tersebut selama ia menjauhi dosa besar. Jadi dia tidak tobat pun Allah ampuni. Demikian pula jemaah sekalian, bisa saja dosa-dosa besar kita diampuni oleh Allah walaupun kita tidak tobat. Walaupun kita tidak tobat, kalau Allah menghendaki. Kalau Allah menghendaki, bisa saja dosa-dosa besar kita diampuni oleh Allah walaupun kita tidak tobat. Dengan syarat apa jemaah sekalian? Menjauhi dosa kesyirikan. Kata Imam Muqayyim rahimahullah, sebagaimana dosa kecil Allah ampuni kalau kita jauhi dosa besar, begitu pula dosa besar Allah akan ampuni kalau kita jauhi kesyirikan, baik syirik kecil maupun syirik besar. Sebagaimana sudah pernah kita bahas hadis qudsi di bab yang kedua, hadis terakhir, hadis Anas bin Malik diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam, law ataytani bi qurabil ardi khataaya, thumma lakitani la tusyriku bi syai'in, la ataytu bi qurabil ardi maghfiratan. Wahai anak Adam, andai kata engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, namun engkau tidak mempersekutukan aku sedikit pun, baik syirik besar maupun syirik kecil, maka aku akan berikan kepada ampunan sepenuh bumi itu pula. Ya. Itu jemaah sekalian tentang dosa kecil dan dosa besar. Dosa kecil bisa diampuni tanpa tobat dengan syarat menjauhi dosa besar. Dosa besar pun bisa diampuni tanpa tobat dengan syarat menjauhi dosa syirik. Akan diampuni kalau Allah menghendaki. Namun jemaah sekalian, kalau seorang melakukan dosa syirik, tidak akan diampuni kecuali dengan tobat. Harus dengan tobat. Kalau tidak tobat, Allah tidak ampuni. Jadi misalkan seseorang berbuat syirik 50 tahun yang lalu sampai hari ini belum tobat, maka dia statusnya masih musyrik. Jadi harus tobat sebelum kematian datang menjemput. Inilah yang Allah persyaratkan agar diampuni dosa syirik. Bahkan jemaah sekalian, Allah akan berikan anugerah siapa yang bertobat dari dosa syirik, semua dosanya ikut terampuni. Sebagaimana dalam riwayat Muslim dari Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, kisah ketika beliau mau masuk Islam, meninggalkan kesyirikan dan mentauhidkan Allah. Beliau ngasih syarat, ya Rasulullah, saya mau masuk Islam dengan syarat. Apa syaratnya? Wahai Amr, dosa-dosa saya selama masa jahiliyah diampuni oleh Allah. Kata Nabi SAW, belum kamu berikan syarat, Allah sudah tetapkan seperti ini. Amal ta'lam ya Amr, tidakkah kamu tahu wahai Amr, annal Islam yajibu ma qabla, bahwasanya masuk Islam, mentauhidkan Allah, meninggalkan dosa-dosa kesyirikan, akan menghapuskan seluruh dosa-dosa yang telah lalu. Subhanallah, anugerah yang Allah akan berikan kepada orang yang menjauhi dosa syirik, semua dosanya ikut terhapuskan sebagai nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepadanya. Baik. Jemaah sekalian, tersisa satu hadis lagi dalam bab ini. Wali Muslimin an Jabir radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk yang terbanyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau wafat di kota Madinah setelah tahun 70 Hijriah dan ketika itu umurnya sudah 94 tahun. Beliau dan ayahnya, keduanya adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah meridai beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiya Allah la yushriku bihi syai'an dakhal al-jannah, wa man laqiyahu yushriku bihi syai'an dakhal an-nar." Barang siapa berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun itu. Afwan, barang siapa berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Dan barang siapa berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia mempersekutukan Allah dengan apapun, maka dia pasti masuk neraka. Jemaah sekalian, alhamdulillah, inilah hadis terakhir dalam bab ini. Hadis memperingatkan kepada kita pentingnya mentauhidkan Allah dan bahaya kesyirikan. Syekh Shalih Al-Fauzan habibullah menyebutkan 5 pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Pelajaran yang pertama adalah wujubul khauf minasyirk, li'anna najata minan nari masyrutatun bisalamati minasyirk. Wajibnya merasa takut dari dosa syirik, wajib merasa khawatir, dan wajib terus menjaga diri berhati-hati jangan sampai terjerumus di dalam dosa kesyirikan. Kenapa? Karena keselamatan dari api neraka dipersyaratkan oleh Allah adalah bersihnya diri kita dari perbuatan dosa kesyirikan. Kalau begitu harus kita takut, wajib kita takut. Kalau ada orang yang tidak takut terjerumus dalam dosa kesyirikan atau dia cenderung meremehkan kesyirikan, maka berarti dia tidak takut kepada Allah. Dia tidak mengamalkan hadis ini. Peringatan keras dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mati dalam keadaan musyrik pasti masuk neraka. Kok ada orang yang mengaku muslim tidak takut, tidak berhati-hati, tidak waspada? Bahkan jemaah sekalian, sebagaimana kita takut diri kita terjerumus dalam kesyirikan, demikian pula kita harus khawatir terhadap keluarga-keluarga kita, jangan sampai mereka terjerumus dalam kesyirikan. Harus melebihi kekhawatiran kita apabila mereka tertimpa berbagai macam musibah dan malapetaka. Kalau hanya musibah, terbakar, mati dalam kecelakaan, mati mengenaskan, itu gak ada apa-apanya di masa dibandingkan kesyirikan. Kalau kita takut saudara kita tertimpa musibah, anak kita tertimpa musibah, kita harus lebih takut lagi anak-anak kita, keluarga kita terjerumus dalam dosa kesyirikan, karena sudah menanti mereka musibah yang sangat dahsyat, azab yang sangat pedih apabila mereka terjerumus dalam kesyirikan dan tidak bertobat sampai mati. Ini pelajaran yang pertama. Yang kedua kata Syekh, annahu laysa al-ibrah bi kathratil 'amal wa innama al-ibrah bis-salamati minasy-syirk. Subhanallah. Pelajaran penting ya jemaah sekalian yang harus kita jadikan prinsip dalam hidup kita. Kata Syekh, bukanlah yang menjadi patokan utama di sisi Allah penilaian baik dan buruknya orang itu, bukan patokan utamanya amalnya banyak, bukan itu patokan utamanya. Tetapi yang menjadi patokan utamanya adalah selamatnya dia dari dosa kesyirikan, bersihnya dirinya dari dosa kesyirikan dan kekufuran. Karena kalau dia banyak beramal namun dia masih melakukan kesyirikan, semua amalnya menjadi tidak berguna, terhapus. Surat Az-Zumar ayat 65, Allah menyatakan la'in asyrakta layahbatanna amaluka. Kalau kamu melakukan syirik, terhapuslah amalanmu. Surat Al-An'am ayat 88, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka melakukan syirik, terhapuslah amalan yang mereka kerjakan. Makanya jemaah sekalian, Allah menyuruh kita pertama sekali memperhatikan kualitas amalan sebelum jumlahnya, kuantitasnya, banyaknya. Percuma banyak tapi tidak memenuhi syarat. Jadi yang paling penting adalah memenuhi syarat dalam beramal. Walaupun sedikit itu lebih baik daripada banyak tapi tidak memenuhi syarat. Yang ketiga, kata Syekh, bayanu makna la ilaha illallah wa annahu tarku syirki wa ifradullahi ta'ala bil ibadah. Dalam hadis ini terkandung penjelasan makna la ilaha illallah, bahwa la ilaha illallah itu artinya meninggalkan kesyirikan dan memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Karena Nabi SAW menyebutkan kepada kita dua potongan kalimat. Kalimat yang pertama, barang siapa beribadah kepada Allah atau mati menghadap Allah dengan tanpa mempersekutukan Allah, dia pasti masuk surga. Potongan kedua, barang siapa mati dalam keadaan mempersekutukan Allah, dia masuk neraka. Jadi ada dua potongan. Potongan yang pertama, meninggalkan kesyirikan. Yang kedua, harus memurnikan ibadahnya kepada Allah. Itulah makna kalimat la ilaha illallah. La ilaha artinya meninggalkan kesyirikan, mengingkari semua peribadahan kepada selain Allah. Kemudian illallah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata-mata. Oleh karena itu, la ilaha illallah bermakna la ma'budahu illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Pelajaran yang keempat, qurbul jannati wan nar min al-abdi. Wa annahu laysa bainahu wa bainahuma illa al-maut. Dekatnya surga dan neraka kepada seorang hamba bahwasanya tidak ada batas antara dia dengan surga atau neraka kecuali kematian. Insyaallah kita jelaskan makna ucapan syekh ini setelah sholat isya. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fi rahmatillah wa muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian. Kita lanjutkan pembahasan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laki Allah la yushriku bihi syai'an dakhala al-jannah." Barang siapa berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk surga. "Wa man laki yushriku bihi syai'an dakhala an-nar." Dan barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk neraka. Telah kita sebutkan 3 pelajaran. Kita lanjutkan pelajaran yang keempat. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah taala, hadis ini menunjukkan qurbul jannati wan nar min al-'abdi wa annahu laisa bainahu wa bainahuma illa al-maut. Betapa dekatnya surga dan neraka terhadap seorang hamba. Dekat sekali. Surga dan neraka sudah dekat kepada kita. Tidak ada batas antara kita dengan surga atau dengan neraka kecuali kematian. Maksudnya bagaimana sekalian? Kematian kita akan menjadi penentu apakah kita termasuk penghuni surga atau penghuni neraka. Apakah kuburan kita akan menjadi taman surga atau jurang neraka. Yang menentukan adalah kematian kita. Kalau kita husnul khatimah, maka kita penghuni surga. Kalau kita husnul khatimah, na'udzubillah, maka orang yang husnul khatimah dialah penghuni neraka. Jadi jemaah sekalian, betapa dekatnya surga dan neraka, pembatasnya hanyalah kematian. Dan ini seperti hadis yang lain, hadis riwayat Muslim juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki naqlihi wan naru mithlu dhalik." Surga lebih dekat kepada kalian daripada tali sandal kalian. Demikian pula neraka. Artinya kematian kita sudah sangat dekat. Kematian kita sudah sangat dekat. Maka yang menjadi permasalahan kita jemaah sekalian sebenarnya bukan kematian itu, tetapi bagaimana kondisi kita saat mati. Apakah husnul khatimah atau suhul khatimah? Hadis yang mulia ini mengingatkan kita, yang menjadi penentu kebahagiaan atau kesengsaraan kita di hari akhir, di hari setelah kematian, adalah kematian kita. Rasulullah SAW juga bersabda, "Innamal a'mal bi khawatimiha." Sesungguhnya amalan-amalan itu hanyalah dinilai pada pengakhirannya, akhir kehidupan kita. Maka disinilah pentingnya untuk terus bersabar dan istiqamah di atas tauhid dan menjauhi dosa kesyirikan sampai kematian datang menjemput kita dan betapa dekatnya kematian itu. Ya. Kemudian pelajaran yang terakhir, yang kelima, kata Syekh, "Fadilatu man salima minasyirki." Dalam hadis ini terkandung pelajaran yang sangat berharga bagi kita, yaitu keutamaan orang yang selamat dari dosa kesyirikan. Keutamaan dan kemuliaan yang Allah akan berikan terhadap orang yang tidak melakukan dosa syirik atau bertobat dari kesyirikan sebelum kematian datang menjemputnya. Apa keutamaannya? Jaminan dari Allah, dia akan masuk surga. Jaminan dari Allah, dia akan masuk surga. Sebagaimana juga orang musyrik tadi, kita sebutkan hadisnya, dia didatangi sebelum matinya oleh malaikat yang kasar, lagi keras. Maka sebaliknya jemaah sekalian, orang beriman akan didatangi oleh para malaikat yang bercahaya putih, enak dipandang. Kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka akan memberi kabar gembira kepadanya. Allah sebutkan itu di dalam surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, lalu mereka istiqamah. Apa makna ayat ini jemaah sekalian? Kata sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu, sebagaimana disebutkan Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, maknanya adalah dia menjauhi dosa kesyirikan, mentauhidkan Allah, istiqamah terus sampai mati. Itulah yang dimaksud dengan innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Apa yang akan terjadi pada mereka? Tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Maka para malaikat akan turun kepada mereka. Dalam hadis Nabi SAW menggambarkan para malaikat ini adalah malaikat yang bersinar putih, bercahaya, enak dipandang, dan mereka membawa bejana dari surga dengan aroma yang sangat harum serta kain kafan dari surga. Disitulah mereka akan meletakkan ruh orang yang beriman ini, yang tidak mempersekutukan Allah sampai akhir hayat. Tapi sebelum itu mereka akan berkata kepadanya tiga kalimat, tiga kalimat yang akan membuat dia senang, mau mati maka senang, bergembira dia. Bukannya susah, bukannya sedih, berpisah dengan dunia ini, berpisah dengan orang-orang yang dia cintai, dia malah senang, dia bergembira. Kenapa dia masalahnya? Karena para malaikat mengucapkan kepadanya tiga kalimat. Yang pertama adalah Alla takhafu, janganlah kamu takut. Kata ulama ahli tafsir, maknanya adalah Allah sudah berikan jaminan keamanan kepadamu, sehingga kamu tidak perlu takut lagi. Kamu tidak akan diazab, baik azab kubur maupun azab neraka. Jadi tidak ada yang perlu kamu takutkan lagi. Subhanallah. Ini kalimat yang pertama, hilang rasa takutnya. Kemudian kalimat yang kedua, Wala tahzanu, dan jangan pula kamu bersedih hati. Kata para ulama ahli tafsir, makna ucapan malaikat ini adalah kamu enggak usah sedih karena harus berpisah dengan keluargamu atau dengan hartamu. Kenapa? Allah yang akan menjaga mereka. Maka hilang kesedihannya. Hilang kesedihannya karena Allah yang menjaga keluarga yang dia tinggalkan. Kemudian jemaah sekalian, kalimat yang ketiga, Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu dahulu. Kalau kamu mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan, maka saat itulah jemaah sekalian, dia pun bergembira, senang, mau mati malah senang. Rasa takutnya sudah hilang, kesedihannya juga hilang, dan berganti dengan rasa senang dan gembira. Inilah orang yang bergembira berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Yang Nabi SAW mengatakan, Wa man ahabba liqa Allahi, man ahabba liqa Allahi, ahabba Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang senang berjumpa dengan Allah, Allah pun senang berjumpa dengannya. Allah cinta berjumpa dengannya. Wa man kariha liqa Allah, wa man kariha liqa Allahi, kariha Allahu liqa'ahu. Dan siapa yang tidak senang berjumpa dengan Allah, Allah pun tidak suka berjumpa dengannya. Jadi dia senang karena akan berjumpa dengan Allah, karena sudah diberikan jaminan surga. Maka jemaah sekalian, bagaimana proses ruhnya keluar? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti tetesan air yang keluar dari gunung bejana, ringan, mudah, dan terasa sakit. Gak sakit? Sakit jemaah sekalian. Tapi seakan-akan dengan janji surga sampai-sampai rasa sakit seakan-akan kita melupakan baginya, menjadi lebih ringan rasa sakit itu sakaratul maut, ya, dan mudah ruhnya keluar. Ya, setelah ruhnya keluar ditempatkan di dalam bejana dan kain kafan serta aroma wangi yang sudah disiapkan oleh para malaikat tersebut berasal dari surga, kemudian dia dibawa terus sampai ke atas langit yang ketujuh berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah jemaah sekalian, kita telah selesai dari bab yang keempat, bab tentang kewajiban merasa takut dari kesyirikan. Sebagai penutup, kesimpulan bab ini adalah wajib bagi kita merasa takut, merasa khawatir, dan berhati-hati jangan sampai terjerumus dalam kesyirikan. Karena kita sudah paham, inilah bahaya terbesar bagi seorang hamba di dunia maupun di akhirat kelak. Dan apa buktinya jemaah sekalian? Kalau kita sudah paham dengan ayat-ayat dan hadis yang menjelaskan tentang bahaya kesyirikan, apa buktinya kalau kita memiliki rasa takut kepada kesyirikan? Buktinya adalah kita lebih semangat di dalam belajar tauhid dan dalam mengamalkannya serta mendakwahkannya kepada keluarga kita ataupun kepada masyarakat kita. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq. Ya Rabbi. Orang yang mempersekutukan Allah hanya mereka yang tidak dapat syafaat dan kekal di neraka. Sebagaimana surat Al-Maidah ayat 72 Allah menegaskan innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya, neraka dalam tempatnya, dan tidak ada yang bisa menolong orang-orang yang zalim. Hikmahnya apa ya Mas kalian? Allah mengatakan belum tentu diampuni. Diampuni kalau Allah menghendaki. Kalau tidak menghendakinya, kalau Allah menghendaki diazab, maka diazab. Hikmahnya apa ya Mas kalian? Supaya kita tidak meremehkan dosa-dosa besar. Karena kalau orang sudah dijamin ampunan, dia akan meremehkan. Ya. Apakah boleh kita meremehkan dosa kecil? Juga tidak boleh. Karena dosa-dosa kecil itu, kata Nabi SAW, bagaikan satu kaum yang turun di sebuah lembah, masing-masing membawa satu kayu yang kecil, satu dahan kecil. Tapi mereka banyak orang. Ketika dahan-dahan kecil ini mereka kumpulkan, ternyata bisa membuat api yang besar. Dan mereka bisa memasak makanan mereka. Begitulah perumpamaan dosa-dosa kecil. Kalau kita lakukan terus-menerus karena kita pandang remeh, ternyata jadi banyak dan membinasakan kita. Dan jemaah sekalian, dosa kecil itu juga ketika kita pandang remeh, saat itu menjadi dosa besar. Ini hati-hati jemaah sekalian. Dosa kecil itu ketika kita anggap remeh, saat itu menjadi dosa besar. Kenapa? Karena menganggap remeh dosa adalah dosa besar. Mengapa dosa besar? Karena itu menganggap remeh, karena itu bermakna menganggap remeh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena semua dosa besar dan kecil, dua-duanya dilakukan kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya ulama mengatakan, jangan kamu lihat besar kecilnya dosa, tapi lihat kepada siapa kamu berbuat dosa. Yeah. Alhamdulillah di masjid dekat rumah teman-teman telah berjalan kajian sunnah. Namun beberapa bulan kemudian dihentikan oleh jemaah setempat. Setelah dicari tahu alasannya dihentikannya, ternyata para jemaah menganggap kajian kami aneh. Karena banyak ikhwan yang terlihat selalu sholat sunnah dengan duduk di iftirash. Dan ketika selesai sholat fardu, para ikhwan terlihat tidak berdoa setelah selesai berpikir. Pertanyaannya, apa hukum duduk di iftirash dan berdoa setelah sholat? Boleh dilakukan secara terus-menerus untuk penjelasan. Sholat yang dua rakaat, pendapat yang dibuatkan Syekh Al-Albani dalam kitabnya Sifat Sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah memang duduknya iftirash. Berdasarkan hadis An-Nasa'i, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sholat rakaatain jalasa mustarishan. Nabi SAW kalau sholatnya dua rakaat, duduknya iftirash. Maka ini mencakup sholat dua rakaat subuh, Jumat, juga sholat-sholat sunnah. Ya, ini yang sunnah. Kalau kita melakukan itu, kemudian mereka menganggap aneh, tidak lain karena mereka belum tahu. Maka kita harus berusaha memberitahukan kepada mereka. Ya, itu yang harus kita lakukan. Berusaha memberitahukan kepada mereka. Apalagi kalau kita bisa nukilkan ucapan-ucapan ulama ada dalam pendapat-pendapat ulama empat mazhab yang berpendapat seperti ini. Yang penting kita sampaikan kepada hadisnya. Ya. Bahwa kita sifat sholat Nabi. Kalau nggak hafal itu sudah baca sendiri. Ada ya dalilnya. Ya. Dalam kitab sifat sholat Nabi sesalam, Syekh Al-Bani menyebutkan dalilnya. Ya. Itu yang harus kita lakukan dan bersabar. Jangan apa namanya, tidak usah kita bentrok, ya, bersabar. Mungkin sekarang belum, barangkali di masa yang akan datang kita bisa kajian lagi di tempat tersebut. Jangan kita bikin apa namanya sesuatu yang sifatnya bentrok dengan keluarga karena tidak tahu mereka. Sabar dan jelaskan. Mudah-mudahan mereka paham, mereka izinkan. Ini subhanallah usaha yang besar, bagus. Ada yang kajian-kajian sunnah, kajian yang merujuk kepada pemahaman ahlus sunnah oleh jemaah yang sebenarnya. Tapi begitulah, ada tantangan-tantangan, harus sabar menghadapinya dan tetap bersikap lemah lembut. Nabi SAW mengingatkan kita, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zahan wa la yanzaru 'ala syai'in illa syahan. Sesungguhnya kelembutan itu tidaklah terdapat pada sesuatu dan tidaklah kelembutan itu hilang dari sesuatu kecuali dia akan membuatnya menjadi buruk. Maka tetaplah bersabar dan berlemah lembut cari masjid lain. Mudah-mudahan kembali bisa mengisi di masjid tersebut dengan menjelaskan kepada mereka supaya mereka paham. Ya. Kemudian jemaah sekalian, berzikir setelah sholat dan berdoa setelah sholat. Syekhul Islam demikian pula Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan tempat terbaik dalam berdoa itulah di dalam sholat. Itu tempat terbaik dalam berdoa, tempatnya di dalam sholat, yaitu ketika kita sujud dan setelah tasyahud sebelum salam. Ini pendapat yang dikuatkan berdasarkan dalil-dalil. Adapun setelah sholat berzikir, makanya kurang pas juga kalau kita langsung berdiri, nggak berzikir terlebih dahulu. Ya. Kecuali kalau memang ada satu kebutuhan yang mendesak. Ya. Nabi SAW juga pernah melakukan seperti ini. Satu kali beliau habis sholat, langsung beliau bangkit berdiri tinggalkan jamaah. Kenapa? Karena beliau ingat ada titipan sedekah emas untuk diberikan kepada orang fakir. Beliau takut menundanya. Ya, ya. Tapi kalau tidak ada satu hajat darurat, maka duduklah berzikir, baca zikir-zikir, sholat. Ya, ya. Dan kalau kita tambahkan dengan doa, kita tidak mengapa, insya Allah, tidak mengapa. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla setelah sholat, walaupun afdalnya berdoa itu di dalam sholat, itu afdalnya. Tapi kalau kita lakukan setelah sholat juga tidak mengapa, tidak terlambat. Ya. Hanya saja pernah ditanyakan kepada Syekh Ibnu Baz rahimahullah berdoa dengan mengangkat tangan setelah sholat. Maka kata beliau, boleh kita lakukan. Kenapa boleh? Karena ada dalil-dalil umum. Contohnya Nabi SAW, Innallaha hayyun karim yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ila as-samaa' tsumma yaruddahuma sitra. Sesungguhnya Allah Maha Pemalu lagi Maha Pemurah, suka memberi. Allah itu pemalu dan suka memberi. Allah malu dari hambanya ketika dia menengadahkan tangannya ke langit untuk berdoa, untuk meminta, kemudian dia kepalikan tangannya dalam keadaan kosong. Jadi ini termasuk sebab dikabulkannya doa. Tapi kata beliau, tidak ada satu hadis Nabi SAW mengangkat tangan setelah sholat ketika berdoa. Maka berdasarkan hadis itu, boleh kita amalkan, tetapi jangan kita lakukan terus-menerus. Karena kalau kita lakukan terus-menerus, seakan-akan Nabi SAW melakukan itu terus-menerus pada hari tidak. Ya. Jadi duduklah berzikir. Apalagi kalau kita berdiri, orang bisa salah paham. Ya. Berzikir sampai mereka selesai berdoa, tidak apa-apa. Kemudian kita sholat sunnah. Ya. Apalagi kita sholat sunnah, di belakang kita ada orang berzikir, kita kasih pantat. Ya. Karena tidak bagus jadinya. Jadi lebih baik seperti itu, tunda berzikir kita. Apa tunda kita berdiri sampai mereka selesai berdoa tidak masalah insyaallah. Bagaimana bila pelaku kesyirikan, dia melakukan kesyirikan karena jahil, apakah tetap tidak diampuni? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidak akan mengazab sampai kami mengutus rasul. Apa makna ayat ini? Kata para ulama, kalau benar-benar dia belum tahu, karena memang tidak bisa belajar, enggak ada orang yang bisa dia datang kepadanya untuk minta pelajaran atau pengajaran, maka kelak orang seperti ini di hari kiamat akan diuji oleh Allah. Ya. Dan kemudian orang-orang yang bersalah karena tidak sengaja juga mungkin mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena dia tidak sengaja. Beda dengan orang yang sengaja. Ada ustaz, ada buku, ada siaran-siaran. Dia bisa belajar. Dia bisa belajar, dia tidak belajar. Maka kita para ulama, orang seperti ini tidak akan diberi uzur oleh Allah. Bahkan dia dapat azab dua kali. Azab karena dia tidak mau belajar, Barang siapa berpaling dari melihat aku. Jadi dia berpaling, ada pengajaran, dia sendiri tidak mau belajar. Itulah sebabnya menjadi bodoh. Maka yang seperti ini kata Allah, kami akan bangkitkan dia dalam keadaan buta. Dan sebelumnya di dunia, dia akan diberikan penghidupan yang sempit. Kemudian di hari kiamat, dia dibangkitkan dalam keadaan buta. Jadi, itu orang yang mampu belajar, tidak mau belajar. Tapi orang yang sudah berusaha belajar, belum ketemu ustaznya, mudah-mudahan dia termasuk orang yang Allah ampuni. Wallahu a'lam. Apakah ada orang yang mengetahui hal-hal yang lain, setan atau jin? Apakah ini syubhat? Mengetahui maksudnya bagaimana? Mengetahui bisa melihat setan atau jin? Ini bohong. Tidak mungkin dia bisa melihat setan atau jin dalam bentuk aslinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu yarahu huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu." Sesungguhnya kalian, sesungguhnya setan itu, iblis dan bangsanya, bangsa jin, bisa melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa lihat mereka. Jadi bohong kalau orang mengklaim dia bisa melihat setan atau jin. Ya. Kalau dia bisa melihat setan atau jin yang apa namanya berubah bentuknya, kemudian yang lain tidak bisa lihat, ada apa dengan dia? Jangan-jangan tempatnya setan? Jangan-jangan tempatnya setan atau jin? Nah, ini jadi masalah. Setan menampakkan diri kepada wali-wali, kepada teman-temannya. Yang lain tidak bisa lihat, dia bisa lihat. Nah, ini hati-hati. Setan punya misi untuk menyesatkannya, atau dia memang kakitangan setan orang ini. Kalau yang dimaksud perkara gaib itu seperti bisa meramal masa depan, maka mereka itulah para guru. Mereka itulah para guru yang bisa menebak-nebak apa yang akan terjadi di masa depan. Termasuk juga mengetahui tempat hilang. Jadi ada orang hilang barang datang kepada dukun, ketemu barang ini. Dari mana dia tahu? Setannya yang bantu. Setannya yang bantu dia untuk menemukan tempat barang yang hilang tersebut. Ya. Ilmu baik hanya Allah tampakkan kepada para nabi dan rasul. Itu pun tidak semuanya, sebagian kecil. Dalam surat Al-Jin Allah berfirman, "Alimul ghaib, fala yudhiru 'ala ghaibi ahada illa man irtada bil rasul." Allah yang maha mengetahui perkara gaib. Allah tidak tampakkan perkara gaib tersebut kecuali hanya kepada yang Allah ridhoi dari kalangan para rasul. Ya. Kalau ada orang yang mengaku tahu perkara gaib, maka kalau dia bukan rasul berarti bukan. Dan tidak mungkin lagi ada rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Berarti dia dukun. Pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana ceritanya dukun bisa tahu perkara gaib? Ya. Insyaallah ada babnya tersendiri, yaitu mereka bekerja sama dengan setan mencuri berita dari pembicaraan malaikat. Malaikat ditugaskan oleh Allah untuk melakukan apa yang akan terjadi besok. Lalu para jin itu mencuri dengar pembicaraan malaikat, lalu mereka bisikkan kepada para guru. Insyaallah lebih jelasnya ada bab tersendiri yang akan dibahas tentang ini. Ya. Bagaimana cara menyikapi atau menyampaikan tauhid kepada teman yang ketika diajak bicara tentang pentingnya mentauhidkan Allah, dia selalu menggelak pembicaraan tentang agama atau tauhid karena dia selalu percaya kepada hukum yang lain atau orang filsafat. Intinya dalam berdakwah adalah menyampaikan dari ini. Sampaikan kepadanya dari ini. Dia mau dengar atau tidak, yang penting kita sampaikan hidayah di tangan Allah Azza wa Jalla. Sampaikan misalkan surat An-Naml ayat 65. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah. Katakan, tidak ada yang mengetahui perkara gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah Azza wa Jalla. Sampaikan hadis-hadis tentang bahaya kedukunan dan kekafiran orang yang percaya kepada dukun. Itu intinya berdakwah. Sampaikan kepada mereka ayat dan hadis. Selain itu, hanya metode-metode pendekatan. Bagaimana caranya kita dekati dia supaya dia senang mendengarkan dakwah kita? seperti yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau lakukan pendekatan kepada orang-orang kafir untuk mengajak mereka masuk Islam. Bahkan beliau beri hadiah yang besar kepada seorang Arab berbunyi kambing sebanyak satu lembah. Tak lama dia masuk Islam. Ya. Ini hanya sekedar pendekatan-pendekatan, tapi intinya adalah penyampaian dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga jelas sekian. Termasuk berdakwah yang efektif adalah kita mengajak saudara kita ke majelis ilmu. Ya. Dan insya Allah kita akan bahas lebih detail tentang permasalahan berdakwah di bab yang akan datang. Bab yang kelima, insya Allah lebih detail. Di dalam hadis tentang kondisi orang yang sebetulnya menggunakan redaksi orang kufur, apakah makna kufur dalam hadis tersebut sama dengan syirik? Mana yang cakupannya lebih besar, syirik atau kufur? Apakah sama kondisi orang yang fasik atau tetap muslim namun berdosa dan terikat dari syirik dalam hadis tersebut? Jemaah sekalian, pertama dalam hadis tersebut ada dua lafaz, innal abdal fajir. Sebelumnya innal abdal kafir, sesungguhnya hamba yang kafir. Yang kedua al-fajir, yang fajir, kafir dan fajir berbeda, ada kesamaan ada perbedaan. Fajir bisa saja masih muslim, pendosa. Nah, ini yang perlu kita khawatirkan, bisa saja masih muslim tapi sosok kafir. Namun tentunya tidak sama azab yang menimpa orang kafir dan orang muslim pelaku dosa besar. Tentunya beda. Ya. Beda dari segi lamanya, beda dari segi apa namanya bentuknya. Ya. Jadi ini perlu yang perlu kita khawatirkan. Yang suul khatimah bukan saja orang kafir, orang muslim pun bisa saja suul khatimah. Lagi minum khamar tiba-tiba mati. Lagi berzina mati, na'udzubillah. Jadi ini yang perlu kita khawatirkan. Yang kedua, semua kesyirikan adalah kekufuran. Segala macam bentuk kesyirikan adalah kekufuran. Jadi mencakup semua bentuk kesyirikan. Namun kekufuran itu lebih luas daripada kesyirikan. Bisa saja orang itu kafir padahal dia tidak musyrik. Tapi setiap musyrik pasti kafir. Namun bisa saja orang kafir tidak musyrik. Ya. Contohnya orang yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kafir, murtad, keluar dari Islam kalau tadinya muslim. Namun dia tidak musyrik. Musyrik itu kan mempersekutukan Allah, menyembah selain Allah, mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Dia tidak. Dia sholat, dia semua, dia lakukan menyembah Allah, tapi dia menghina Nabi Muhammad SAW. Ini sama, tidak ada bedanya dengan orang musyrik. Jadi kekufuran itu lebih luas. Apakah rasa senang atau suka pada orang musyrik? Contohnya pemain bola merupakan perbuatan musyrik. Itu adalah perbuatan dosa besar kalau kita cinta senang kepadanya karena dia pintar main bola. Dosa besar. Apalagi karena dia berbuat maksiat. Contohnya apa maksiatnya? Dia sebagai penyanyi, artis yang suka buka-buka aurat. Ya, kita senang kepada dia karena itu. Karena editingnya, karena musiknya, nyanyiannya. Kenapa dosa besar? Karena Allah melarang keras di dalam Al-Quran Al-Karim dan dalam Sunnah Nabi SAW. Tapi tidak sampai kafir. Kenapa tidak sampai kafir? Karena sebab dia senang kepada mereka, bukan karena agama mereka. Jadi ada dua tingkatan orang yang senang kepada orang kafir. Pertama, dia senang kepada mereka karena senang kepada agama mereka, maka dia kafir. Atau karena dia benci Islam, atau dia tidak ingin melihat ajaran Islam menjadi jaya, maka dia kafir munafik. Itulah sifat orang munafik. Ya. Tetapi yang kedua, tingkatan dosa besar tidak sampai kafir. Kalau dia cinta kepada mereka, senang kepada mereka, karena sifatnya duniawi seperti main bola, apalagi karena maksiat. Ya. Kenapa itu kekufuran dan dosa besar? Karena Allah telah melarang keras dalam Al-Quran. Surat Al-Maidah yang ke-51. Ini jangan pernah dilupakan ya mas kalian. Karena kasusnya sudah lewat, terus kita lupa. Ya. Allah berfirman, dan itu masih banyak sekali ayatnya, banyak banget. Di antaranya ini, Al-Maidah yang ke-51. Ya ayuhan datina amanu, la tattakhidhul yahud. awali. Wali itu orang yang dicintai, yang dijadikan teman akrab, teman baik, termasuk yang dijadikan pemimpin. Makanya ada kita sebut wali Allah. Siapa artinya wali Allah? Kekasih Allah. Ada kita sebut wali kota. Siapa? Apa artinya wali kota? Pemimpin kota. Itu bahasa Arab. Ribuan kata dalam bahasa Indonesia asal dari bahasa Arab. Ya. Ini antum sudah gampang belajar bahasa Arab sebenarnya. Majelis permusyawaratan rakyat itu bahasa Arab. Ya. Nah, jemaah sekalian, perhatikan lanjutan ayat. Bahtuhu maulia umatin. Sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Siapa di antara kalian yang bersikap loyal kepada mereka, maka dia bagian dari mereka. Hati-hati. Dia bagian dari mereka. Berarti kafir itu dia kafir. Tetapi ada hadis yang memberikan pengkhususan, yaitu kisah sahabat yang mulia Habib bin Abi Baltalah radhiyallahu anhu. Dia bersikap loyal kepada orang kafir, yaitu membocorkan rahasia penyerangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Makkah, namun sebabnya bukan karena senang kepada agama mereka, bukan pula karena benci kepada agama Islam, tetapi dia sekedar ingin menyelamatkan keluarganya yang masih tertinggal di Makkah. Dia melakukan dosa besar, tapi tidak kafir. Namun para sahabat berbeda dengan kita kalau melakukan dosa besar. Sahabat lalu kebaikannya seperti lauk tangan, jadi akan tertutupi dengan kebaikannya. Bahkan sahabat yang dibiarkan dari bapaan termasuk serta perang Badar. Ketika itu sahabat termasuk Umar bin Khattab minta izin membunuh dia karena kata mereka dia dikafir. Nah, maka Nabi SAW melarang membunuh, berarti dia tidak kafir. Bahkan Nabi bersabda, tidakkah kamu tahu dia termasuk serta perang Badar? Dan Allah telah berfirman kepada peserta perang Badar, imanul masyidun fokad kafartulah, berbuatlah semua kalian, aku sudah mengampuni kalian. Itulah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau sahabat bersama, gak boleh kita mencela mereka, gak boleh kita mencaci mereka. Berbeda dengan orang-orang Syiah dan orang-orang liberal, mereka menjatuhkan kehormatan dan kemuliaan para sahabat, terutama sahabat yang tercatat dalam sejarah dia melakukan kesalahan. Kita gak boleh, karena kesalahan mereka itu sudah tenggelam di dalam lautan kebaikan-kebaikan. Apa benar jika kita bertobat, kita tidak akan dihisab atas dosa-dosanya? Akan tetapi, apakah dosanya akan ditampakkan semua kelak di akhirat? Nabi SAW bersabda, "At-taibu min adzabi kaman la dzamba lahu." Orang yang bertobat dari satu dosa seperti orang yang tidak melakukan dosa ini. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, "Man husiba udziba." Siapa yang dihisab, dia diazab. Siapa yang dihisab, dia diazab. Maka Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah Allah mengatakan, 'Fasahu yuhasabu hisaba yasira'?" Orang yang diberikan catatan amalnya di tangan kanan, hisabnya dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Kenapa kau mengatakan siapa yang dihisab dia akan diazab, padahal dia dihisab yang mudah? Maka Nabi SAW menjawab, "Innama dzalika al-'af. Walakin man nuqisha al-hisab faqad uddiba." Sebenarnya hisab yang mudah itu maknanya hanyalah ditampakkan dosanya atau kebaikannya. Hanyalah ditampakkan. Tetapi yang maksudnya diazab adalah orang yang didebat di dalam hisabnya. Didebat dia di dalam hisabnya. Dia yang akan diazab. Jadi hadis ini juga akan ditampakkan. Namun penampakannya jemaah sekalian disebutkan dalam hadis yang Umar riwayat Bukhari dan Muslim. Penampakannya itu hanya antara dia dengan Allah. Jadi orang lain tidak tahu. Kalau orang lain tahu, dia tahu. Dan itu bagian dari azab. Termasuk azab di hari kiamat adalah dosa-dosa kita diketahui orang lain. Itu bagian dari azab. Azab secara psikis. Di dunia ini saja orang diketahui aibnya dia membunuh diri. Karena malu, tersiksa dia. Mungkin dia terkena sakit fisik, dia lebih senang daripada sakit secara psikis. Tersiksa dia, ingin bunuh diri saja. Karena diketahui aibnya, ya, Facebooknya dihapus. Ya. Apalagi di akhirat kelak, ditampakkan azab yang diperlihatkan kepada seluruh manusia, disaksikan seluruh makhluk. maka orang yang sudah diampuni ini ditempatkan hanya antara dia dengan Allah. Dan Allah berfirman kepadanya, pada setelah Tuhan di dunia, buatlah firulah kalian, aku telah menutupi aibmu di dunia, maka hanya engkau diampuni. Ya, Allah. Apakah hipnoterapi termasuk syirik? Misalnya seseorang dihipnoterapi karena gemar merokok, yang jelas-jelas merokok termasuk haram, dan hipnoterapi ini membantu dia untuk berhenti merokok. Mohon penjelasan Ustaz. Ini pertanyaan terakhir karena sudah terlalu lama. Insyaallah masih ada pertanyaan kita jawab di pertemuan yang akan datang. Hipnoterapi jemaah sekalian, kalau kita baca dalam fatwa-fatwa ulama, fatwa Lajnah dan Imam Fatwa Syahrul Bani, itu langsung dibunuh syirik. Kenapa? Karena hipnoterapi yang kita maksudkan adalah apabila dibantu oleh jin, itu termasuk kategori sihir. Ya, itu termasuk sihir. Tapi kalau kenyataannya yang kita dengarkan di negeri kita, entah di negeri lain, entah di negeri Arab, di negeri kita katanya ada hipnoterapi tidak pakai jin. Kalau begitu pakai apa? Cuma sekedar kata-kata motivasi, kata-kata motivasi atau yang mereka sebut dengan sugesti, sehingga orang bisa sembuh dari penyakit dengan adanya sugesti itu, beri motivasi. Kalau seperti itu kenyataannya, tidak pakai jin, maka tidak masalah. Dan Nabi SAW bersabda, inna minal bayani lasihra. Sesungguhnya di antara bentuk kepintaran berbicara terdapat sihir. Maksudnya apa? Kalau dipakai untuk kebaikan, tidak masalah. Kalau dipakai untuk keburukan, dapat dosa. Jadi ada orang pintar bicara, pintar itu bukan sihir secara hakiki, tapi hanya secara kata kiasan. Ya, seakan-akan dia menyihir, dia bisa bawa perasaan orang, dia bisa mensugesti orang, dan sugesti untuk mendapatkan kesembuhan dengan sugesti memiliki motivasi untuk sembuh, keinginan besar untuk sembuh, bisa jadi sembuh karena punya keinginan besar, karena punya sugesti, punya motivasi. Kalau seperti itu yang dimaksud hipnoterapi, maka tidak masalah. Jadi hipnoterapi seperti apa yang ditanyakan di sini? Ya. Kalau pakai jin, pakai sihir. Itu adalah sihir, itulah yang hipnotis-hipnotis yang dipakai untuk mencuri, ya, untuk menghilangkan kesadaran. Itu adalah permainan setan. Kalau cuma sekedar kata-kata motivasi, tidak masalah. Wallahualam, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila yang lebih. Subhanallahi wa bihamdihi, syukurillahi anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.